Spesialnya buat yang request lagu Mas Jamdan ya. Barang Yupal Laba, spesial buat Anda SNB Indonesia yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih bos. Aku tahu.